Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Naam, malam hari ini seperti biasa malam Kamis kita melanjutkan membaca Kitabul Ilmi, kitab yang mengumpulkan pembahasan tentang ilmu. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan tahun lalu bukan satu tahun yang lalu, beda ya. Pekan lalu, satu pekan yang lalu, tapi tahun lalu, karena sekarang sudah 14.45. Ya, jadi pertemuan satu pekan yang lalu kita telah membahas pasal yang keempat tentang kitab-kitab penuntut ilmu. Nah, ada beberapa hal yang telah kita baca, yaitu hal-hal yang penting bagi para penuntut ilmu sebelum mengetahui kitab-kitab apa saja yang perlu untuk dimiliki. Yaitu yang pertama, bagaimana berinteraksi dengan kitab. Itu terjadi dengan tiga hal ya. Yang pertama, mengetahui isi pembahasan kitab. Kemudian yang kedua, mengetahui istilah-istilah di dalam kitab itu. Lalu yang ketiga, mengetahui uslub, metode penulis dan ungkapan-ungkapan penulis dalam kitab itu. Kemudian ada tambahan karya yang di luar interaksi, berupa memberikan catatan. Nah, memberikan catatan, beliau menekankan terlebih pada kitab-kitab fikih ya, butuh banyak catatan. Baik, al-amru tsani, kita masuk ke perkara yang kedua, yaitu mutala'atul kutub ala nawaini, menelaah, membaca kitab ada dua macam, ada dua cara menelaah kitab. Awalan, yang pertama, mutala'atu tadabburin wa tafahumin, membaca kitab dengan cara menghayati, mentadabburi dan memahami, berusaha memahami. Jadi bukan sekedar membaca lewat begitu saja, tetapi benar-benar dihayati, berusaha difahami makna-makna kalimat yang dibaca. Nah, cara yang pertama ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fahadhi la budda an yata'ammala al-insanu, maka cara ini seseorang harus memperhatikan apa yang dia baca dan harus ta'anni, yang pelan-pelan, tidak bisa dilakukan dengan cepat. Jika ingin menghayati, memahami isi dari kitab yang dibaca tidak bisa jika dibaca dengan cepat. Harus dibaca dengan pelan-pelan. Ya, itu makna ta'anni. Dibaca kata per kata. Ya, kemudian menjadi kalimat. Kalimat demi kalimat. Selesai satu baris, pindah ke baris berikutnya. Berusaha menghayati, memahami setiap kata yang di yang dilewati. Naam. Tanyaan yang kedua, tapi sebelum lanjut, jadi mutala'atu tadabbur wa tafahum, terlebih kita orang-orang yang non-Arab, jika membaca kitab-kitab Arab yang butuh diterjemahkan, maka biasanya kita membacanya kata per kata, menerjemahkannya kata per kata, kalimat per kalimat, supaya bisa lebih dihayati dan difahami. Nah, karena pembahasan masalah ini tentu tidak jauh dari kitab-kitab berbahasa Arab. Iya. Nah. Nanti akan kita baca penjelasannya bahwa jenis menelaah yang pertama ini adalah jenis yang paling afdol, ya, yang paling utama dan membutuhkan bimbingan guru, bimbingan mudarris, bimbingan ustad. Dan yang kedua, mutala atau istitla faqat. Menelaah hanya ingin mengetahui saja, ya, sekedar lewat. Yang dzuru min khilaliha ala maudhu'il kitab, dia melihat dari sela-sela bacaannya ala maudhu'il kitab, ingin mengetahui isi pembahasan kitab. Kita ingin mengetahui makna kalimat demi kalimat, tetapi hanya ingin mengetahui intinya kitab ini membahas tentang apa. Nah, itu dilakukan dengan cepat, ya. Hanya ingin mengetahui isi kandungan kitab ini membahas apa. Biasanya kita melihat daftar isi, ya kan? Ya, daftar isi, kemudian kita baca lewat begitu saja, cepat. Naam. Wa ma fihi min mabahis, dan apa yang ada dalam kitab tersebut berupa pembahasan, yakni pembahasannya tentang apa. Wa yata'arrafu ala mabmunil kitab, dan ingin mengetahui kandungan kitab. Wadhalika min khilali tasaffuh wa qira'ah sari'ah lil kitab. Dan itu dilakukan di sela-sela tasaffuh, ya, membaca, membuka lembaran-lembaran. Wa qira'ah sari'ah, dan dengan bacaan yang cepat terhadap kitab. Dibaca cepat karena hanya ingin mengetahui isinya, kandungannya, pembahasannya tentang apa. Fahadi, maka jenis menelaah ini, la yahsul fiha min at-ta'ammuli wa at-tadabburi, tidak terhasilkan darinya apa? At-ta'ammul, ya, perhatian. Tidak terhasilkan darinya tadabbur, penghayatan. Ma yahsul fi an-naw'il awwal, apa yang terhasilkan, apa yang tercapai pada jenis yang pertama. Nah, karena yang apa yang ingin dicapai, tujuannya adalah ingin mengetahui isi pembahasan, bukan ingin mendalami, menyelami kandungannya, tetapi hanya sekedar ingin mengenal apa sih yang dibahas dalam kitab itu secara umum, secara global. Lalu mana metode yang terbaik? Kata beliau selanjutnya, wa thariqatul musla fi qira'atil kutub, dan metode yang terbaik dalam membaca kitab, at-tadabburu wa tafakkuru fil ma'ani, adalah dengan menghayati, mentadabburi, memikirkan makna-maknanya. Ya. Kalau dalam proses belajar kita menerjemahkan, ini termasuk. 6. Mentadabburi dan memikirkan makna-maknanya. Wal isti'anah bidzawil fahmi, dan meminta tolong. Ya, memanfaatkan dzawil fahmi, orang yang memiliki pemahaman yang baik, min ahlil ilmi sahih, dari ahlul ilmi, ulama yang benar pemahamannya, benar akidahnya, lurus keyakinannya. Istilahnya talaqqi, ngambil langsung. Ya, tidak membaca sendiri, tetapi ada guru yang membimbing. Ya, ada guru yang menjelaskan hal-hal yang rumit untuk difahami. Nah, ini adalah at-tariqatul musla, metode yang terbaik, metode yang paling afdol dalam membaca kitab. Tidak membaca sendiri, tetapi membacanya di hadapan seorang guru, seorang ustadz. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwa kitab yang paling utama untuk dilakukan metode tersebut, ya, ini metode tadabbur, adalah Kitabullah. Wala yakhfa anna awlal kutubi bidzalik, dan tidak tersamarkan bahwa kitab yang paling afdol, kitab yang paling utama untuk metode tadabbur dan tafahum, bidzalik isyarat kembali kepada an-naw al-awwal, ya, musyar ilaihnya, kembali kepada jenis yang pertama, yaitu metode mentadabburi. Kitab yang paling utama adalah Kitabullah azza wa jalla, Al-Qur'an. Nah, jadi membaca Al-Qur'an jangan sekedar lewat saja. Ya, antum menghafal satu halaman atau setengah halaman atau beberapa ayat, kalau bisa antum pahami maknanya. Ya. Bagaimana caranya? Mempelajari tafsirnya. Alhamdulillah kita ada pelajaran tafsir, atau minimalnya tahu terjemahannya. Ada Al-Quran terjemahan, miliki terjemahan yang lurus, terjemahan yang bersih dari ta'wil sifat yang direkomendasikan. Baca terjemahan, tadabbur, tafahum. Nah, dan itu akan membantu lebih cepat menghafal dan membantu mengokohkan hafalan, ketimbang menghafal kata-kata yang tidak difahami maknanya sama sekali. Wala kalimah, menghafal ayat tidak satu kata pun yang difahami maknanya, itu pertama akan lama untuk kemudian tersave. Tahu tersave ya? Hah? Tersimpan dalam pikiran, ingatan, itu membutuhkan waktu yang lama. Harus diulang-ulang. Berbeda kalau kita paham maknanya, mungkin 1, 2, 3 kali dibaca langsung teringat dan teringat dalam waktu yang lama karena kita paham maknanya. Tapi dengan catatan Al-Quran terjemahan yang jauh dari penyimpangan dalam hal ta'wil sifat ya. Untuk bertanya ke mudarrisnya, bertanya ke ustadznya, awalul kutub bidzalik, kitab yang paling utama untuk kita terapkan metode tadabbur dan tafahum adalah kitabullah azza wa jal. Dalam membaca kitabullah, usahakan memahami ayat-ayatnya. Jangan sekedar lewat begitu saja. Awalul kutub, garis bawahi, kitab yang paling utama untuk diterapkan metode membaca tadabbur adalah Al-Quran. Sebagian talaba hafal 5 juz, 10 juz, tapi tidak faham artinya. Tidak faham arti ayat, arti surah, ayat-ayatnya tidak difahami oleh dia. Hanya dihafal saja. Kenapa? Karena tidak menerapkan metode ini. Ya. Nah. Dan itu butuh kesabaran, butuh ketekunan. Tidak cukup dilakukan sekali dua kali. Tidak cukup dilakukan setahun dua tahun. Butuh kesabaran, butuh ketekunan. Olehnya kata beliau selanjutnya, wa alaika, dan wajib atasmu untuk bersabar, bisabri wal musabarah, dan wajib untuk tekun. Kesabaran disertai dengan ketekunan, tekun. Tekun itu apa? Istiqomah, konsekuen. Ya, tidak terputus-putus. Terus berusaha memahaminya, mentadaburinya. Dan sini kita dalam kurikulum ada kurikulum menerjemahkan. Kita lihai menerjemahkan kitab-kitab ulama dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Kita menyelesaikannya, tetapi kitabullah subhanallah, ayat-ayatnya kita kurang memahaminya. Makanya kalau ada pelajaran tafsir, manfaatkan momentum kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya. Nah, butuh kesabaran dan ketekunan. Fama utiyal insanu ata'an khairan wa usa'a minas sabri. Kata beliau menutup perkara yang kedua ini dan beliau mengatakan apa? Tidak ada fama utiyal insan ata'an. Seseorang tidak diberi suatu pemberian khairan wa usa'a yang lebih baik dan lebih luas minus sabri daripada kesabaran. Kesabaran adalah pemberian yang terbaik, pemberian yang paling luas, pemberian yang paling banyak, karunia Allah yang paling luas. Nah, wa as-sabr bitasabbur, kesabaran itu bisa didapatkan dengan proses belajar sabar. Kalau antum diberi kesabaran dan dikaruniakan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat sabar, itu jauh lebih baik daripada semua pemberian dunia, pemberian yang lainnya. Bagaimana cara mendapatkan sabar? Butuh proses bersabar. Ya, butuh ujian-ujian, cobaan-cobaan supaya bisa meraih derajat sabar. Nah, jadi bersabar dalam melakukan hal tersebut ya, termasuk bersabar dalam mentadabburi kitabullah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu kesabaran. Barakallahu fikum. Nah, itu al-amr tsani. Kita beralih ke perkara yang ketiga dari perkara-perkara yang penting bagi penuntut ilmu sebelum mengetahui kitab-kitab apa saja yang perlu untuk dimiliki. Yang ketiga adalah jam'ul kutub. Jam'u al-kutub, berusaha mengumpulkan kitab-kitab. Enam. Yang bagi li talibil ilmi an yahrisa ala jam'il kutub. Sepantasnya bagi penuntut ilmu agar bersemangat mengumpulkan kitab-kitab. Ya, istilah kita mengoleksi. Koleksi kitab. Yang belum ada, dia berusaha mengadakannya. Yang sudah ada dirawat, dibaca, dipelajari. Jangan cuma disimpan. Itu maknanya. Ya. Walakinnya beliau bil ahammi fal aham, tetapi dia memulai dengan yang terpenting. Kitab yang paling penting kemudian setelahnya. 6. Kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih. Ya, itu penting. Akidah kaitannya dengan rukun iman. Fikih kaitannya dengan rukun Islam. Kitab-kitab yang membahas masalah akhlak, adab, suluk, perilaku. Itu semua penting. Termasuk kitab-kitab yang dibutuhkan dalam ilmu-ilmu alat, nahwu, shorof, dan seterusnya. Nanti akan ada rinciannya pada pembahasan inti dari pasal ini. Ya, ini masih mukadimah. Lalu bagaimana jika seorang tidak punya uang, tidak punya harta untuk membeli kitab? Apakah dia harus menjual atap rumahnya? Siapa yang pernah menjual atap rumahnya demi mendapatkan kitab? Siapa yang pernah menjual atap rumahnya untuk menyambung proses menuntut ilmunya? Siapa? Tanya Arif. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Sampai jual atap rumah. Antum jangan bayangkan, kalau dia atap, jual atap rumah berarti dia nanti kehujanan, Ustaz. Di sana jarang hujan. Jaziratul Arab jarang hujan. Dalam setahun bisa dihitung jari. Jarang hujan. Kalau di sini jual atap, kebanjiran rumahnya. Gak ada yang ingat. Siapa? Menyakur. Siapa yang tahu? Imam? Imam Ahmad? Ada yang lain? Wajibul manzil, ya, pertemuan pekan depan sudah harus dapat jawabannya. Ya, satu pekan waktunya antum. Dicari, ditanyakan. Baik, fa'idza kana al-insan qalila dzatil yadi, maka apabila seorang qalila dzatil yadi, sedikit hartanya, zat al-yad, yakni memiliki harta yang sedikit. Falaysa minal khairi, maka bukan termasuk kebaikan. Walaysa minal hikmah, bukan termasuk hikmah. An yashtariya kutuban kathiratan, dia membeli kitab-kitab yang banyak. Jadi maksud dari pembahasan ini sesuai dengan kemampuan tentunya. Nah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi fal aham bil aham, fal aham itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini sesuai dengan kemampuan. Itu poinnya. Dalam mengumpulkan kitab, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan. Nah, jadi bukan termasuk sifat hikmah seseorang membeli kitab yang banyak. Yulzimu nafsahu bighoramatin bighoramati qimataha, yang mengharuskan dia harus berutang untuk membelinya, mengharuskan dirinya berutang untuk membelinya, untuk menanggung harganya, nilainya. Itu bukan termasuk sikap yang benar, sikap yang hikmah. Nah, berbeda jika dia tahu kemampuan dirinya, dia mampu membayar utangnya. Dia butuh kitab itu sekarang, belum punya uang, ya utang dulu gak apa-apa, nanti dibayar. Dan dia tahu kemampuannya. Yang beliau maksud mengumpulkan kitab, kitab yang banyak, yang tidak dibutuhkan, apalagi tidak dibutuhkan, ya. Lalu dia berutang, dan dia mengetahui kemampuan dirinya gak mampu membayar utang itu. Gak ada pemasukannya. Tidak ada apa? Pemasukannya. Dia tahu kalau dia tidak bisa membayar utangnya. Ini bukan termasuk sikap hikmah. Sama dengan pertanyaan, bolehkah berutang jika ingin berkurban? Ya, dirinci. Jika dia punya pendapatan tetap, misalkan gaji bulanan, pas bulan itu dia belum ada uang, ya dia berutang. Bulan depan dia bisa bayar, dia berutang untuk berkurban, gak masalah. Ya gak boleh orang yang tidak punya pendapatan tetap, tidak tahu kapan ada uangnya, dia berutang. Itu namanya membebani diri dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Jelas? Nah, ini yang beliau maksud. Yulzim nafsah bighoramah qimataha. Artinya dia tidak tahu kapan dia bisa membayarnya. Dia tidak memiliki gambaran. Nah, makanya beliau bahasakan di sini dengan goroma. Goroma itu kalau diterjemahkan artinya denda. Denda. Zaman dulu kita familiar dengan istilah goroma, ya. Kita kesana kan butuh visa. Kadang visanya habis, belum dibayar lagi, belum diperbaharui, maka kena denda. Goroma namanya, utang visa. Goroma. Nah, beliau bahasakan di sini, ya, meminjam kitab dan itu menjadi goroma baginya. Dalam artian apa? Dia tidak mampu membayarnya. Adapun jika dia berutang sementara, dia tahu akan ada dananya. Nah, bukan yang dimaksud oleh Syekh di sini. Goroma, ya, utang yang tidak bisa dia bayar. Fa'inna hadha min su'i tasarrufi, maka ini termasuk diantara at-tasarruf yang jelek. Termasuk diantara tindakan yang jelek. Fa'idha lam yumakkinka an tashtariya min malika, dan apabila tidak memungkinkanmu engkau membeli dari hartamu, fa yumkinuka an tasta'ira min ayyi maktabatin, maka kamu bisa meminjam dari maktabah, perpustakaan. Ya itu kalau perpustakaannya ada. Kalau tidak ada perpustakaannya, bersabar, pinjam dari kitab temannya. Ya, maktabah penting ya. Nah, untuk mendukung para penuntut ilmu yang tidak punya biaya untuk membeli kitab, biasanya di ma'had-ma'had ada ya. Nah, di Darul Hadis, di markis-markis ada maktabah. Baik. Jadi itu kesimpulannya ya. Apa tadi yang kita pelajari? Kita simpulkan. Enggak usah kita tambah karena Al-Amru Rabi ini panjang, satu halaman lebih. Kita simpulkan. Yang pertama apa? Tadi yang kita pelajari, dua metode dalam menelaah kitab. Ya. Metode tadabbur ini dilakukan dengan pelan-pelan. Metode yang kedua apa? Istitla'. Dilakukan dengan cepat, sekedar lewat saja. Yang paling utama apa? Metode yang pertama. Kitab yang paling utama untuk diterapkan, metode yang pertama, Kitabullah. Lalu yang ketiga apa? Usaha mengumpulkan kitab. Ya, usaha mengumpulkan kitab. Jika punya dana, punya biaya. Jika tidak, maka bisa meminjam. Nah, bisa meminjam. Jika antum sudah selesai belajar dan sudah waktunya menggunakan alat-alat teknologi yang mendukung, ada maktabah syamil, ada PDF, ya, ribuan kitab bisa kita miliki dalam satu genggaman tanpa harus membeli, seandainya tidak punya dananya. Bagaimanapun, afdal memiliki kitab dalam bentuk fisiknya, kitabnya. Jadi PDF, maktabah syamilah itu sarana pendukung. Jangan dijadikan sebagai patokan. Ini jika waktunya antum butuhkan. Jangan berpikiran sekarang, Ustaz, saya mau beli HP supaya bisa maktabah syamilah PDF. Gak boleh. Belum waktunya. Nanti HP-nya disalahgunakan. Malah dipakai game, malah dipakai ini, malah dipakai itu. Ada waktunya. Kapan? Jika antum udah selesai belajar, udah jadi ustadz, sudah berdakwah, silakan menggunakan media yang ada mendukung dalam belajar, mengajar, berdakwah. Ya, sekarang rusak nih. Nah, bagi yang tidak punya dana, kalau punya dananya, masya Allah, punya maktabah pribadi, perpustakaan pribadi, mengoleksi kitab-kitab para ulama. Ya, di samping itu lebih menyehatkan di mata kalau baca HP terus lama-lama, hah? Itu kan berpengaruh cahaya apa namanya dari layar. Kalau baca begini kan, wah, masya Allah, adem, anyem, masya Allah, nggak pusing kalau baca kitab yang bentuknya fisik. Jika punya dana, nam, wallahu a'lam bissawab. Ilahuna tafadhalu barakallahu fikum. Sedikit tambih, ada tambih. Astagfirullah, hampir lupa. Ya, tolabah yang dimaskan ya, khususnya dimaskan ya, agar memperhatikan adab ya, dan adab dalam berinteraksi muamalah dengan musyrif yang mengurusi antum ya. Berikan perhatian apa namanya, perlihatkan rasa hormat antum terhadap musyrif. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini masalah yang lama dan PR ya. Selalu saja ada masalah thalabah tidak menghormati musyrif, tidak memperhatikan posisi musyrif. Jadi kalau ada yang seperti itu, biasanya musyrif sudah disampaikan agar tidak meladeni. Kalau ada yang kurang ajar, jangan diladeni. Ditulis saja, dicatat namanya, dilaporkan sama pengurus, dilaporkan sama ustaz-ustaz. Nah, dan itu selalu ada, namanya juga kita komunitas ya, campur baur dalam artian beragam umurnya, ada yang baru belajar, ada yang sudah lama, jadi adabnya, sikapnya bermacam-macam. Dan kita butuh kesabaran dalam menghadapinya. Jadi min fadlikum thalabah yang merasa dirinya belum menghormati, belum mengetahui hak musyrif, ya tolong diperbaiki sikapnya, diperbaiki adabnya, akhlaknya. Karena itu termasuk hal yang bisa mendukung antum ya dalam belajar, bisa mendatangkan keberkahan dalam ilmu antum. Kalau antum pintar, berprestasi secara teori tetapi tidak diamalkan ilmunya, itu namanya ilmunya enggak berkah. Kita berlindung kepada Allah, dan ini diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, berlindung kepada Allah dari min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kalau tidak bermanfaat maka akan memberi mudarat. Waliyadzubillah, ini sedikit nasihat, semoga kita bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum.